surat ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kita lanjutkan insyaallah dengan membaca beberapa pertanyaan yang sampai kepada kita, dan kita mohon maaf mungkin masih banyak ya yang belum terjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang datang. Namun insyaallah kita akan carikan jawabannya. Kita mulai dari pertanyaan, kalau imam sudah rukuk sedangkan makmum belum selesai baca Al-Fatihah, apakah boleh diselesaikan sambil rukuk? Nah, maka bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ya tidak boleh, ya tidak boleh pada saat rukuk membaca Al-Quran, ya, tidak boleh saat rukuk untuk membaca selain yang telah diperintahkan. Ya. Al-Fatihah itu dibaca pada tempatnya, dan tidak boleh pada saat rukuk dia menambah bacaan-bacaan yang itu tidak ada dasarnya, tidak ada riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia telah menambah sesuatu yang tidak diperintahkan di dalam sholatnya, dan ini bisa menjadi batal sholatnya ketika seorang sengaja menambah menambah hal-hal yang itu bukan bagian dari bacaan sholat yang dia baca pada saat sholat. Bahkan dia pun tidak boleh membacanya sambil berdiri kalau imam sudah ruku. Kalau imam sudah ruku, kewajiban dia adalah segera ikut ruku. Adapun membaca Al-Fatihah, meskipun itu adalah perkara yang harus, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini dalam kondisi tertentu, ketika sudah tidak ada waktu untuk membacanya, maka gugur kewajiban tadi, atau tidak berdosa dia meskipun tidak membaca Al-Fatihah, dan atau tetap sah sholatnya meskipun dia tidak membaca Al-Fatihah karena sudah tidak ada kesempatan. Meskipun barangkali baru membaca satu ayat, tapi kemudian imam sudah ruku, segera ruku. Bahkan seandainya belum membaca sama sekali dan imam sudah ruku, maka segera takbiratul ihram dan segera ruku. Segera takbiratul ihram untuk masuk ke dalam sholat, setelah itu langsung ruku. Ya, bisa dengan takbir lagi untuk takbir ruku ataupun langsung ke ruku, karena disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW menyatakan wa ma adraktum fasallu, apa yang kamu dapatkan dari imam ikutilah. Nah, wa ma fatakum fatimmu, dan apa yang kamu ketinggalan maka sempurnakanlah. Ya, sehingga imam itu dijadikan untuk diikuti. Ju'ilal imam liutama bihi, imam dijadikan untuk diikuti. Kapan imam takbiratul ihram, segera makmum takbiratul ihram. Kapan imam ruku, segera makmum ruku. Terus sampai sujud, bangkit dari sujud sampai salam. Kapan imam salam, segera makmum salam. Kecuali bagi makmum yang belum selesai membaca tasyahud akhir, maka dia harus menyelesaikannya. Ini khusus untuk tasyahud akhir, ya, karena tidak ada lagi setelah tasyahud akhir kecuali salam, sehingga dia harus sempurnakan. Adapun salat, adapun baca Al-Fatihah, ya, maka setelahnya masih banyak gerakan, masih ada rokaat berikutnya, ya, bahkan masih ada rokaat berikutnya, atau paling tidak masih ada gerakan ruku, ada gerakan bangkit dari ruku. Ya, maka kalau dia sempurnakan, imam sudah ruku dan dia masih menyempurnakan, dia akan ketinggalan ruku. Tapi kalau dalam kondisi sedang tasyahud akhir, ya, maka dia harus sempurnakan bacaan tasyahud akhirnya. Meskipun imam sudah salam, dia sempurnakan lebih dahulu. Sampai selesai, baru dia kemudian salam. Karena tidak ada gerakan lagi setelah itu. Nah, namun yang paling bagus tentunya ketika imam salam, ya makmum pun segera ikut salam. Sebagaimana ketika imam takbiratul ihram, maka makmum pun segera takbiratul ihram, karena imam dijadikan untuk diikuti. Imam dijadikan untuk diikuti, maka kapan imam mulai sholat, dia pun segera mengikutinya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab.